الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا فإن شاء الله تعالى kita lanjutkan dari tafsir surat At-Talaq. Di pertemuan yang lalu kita sampai pada ayat ketiga, Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Segala sesuatunya telah Allah jadikan ada ketentuannya. Kemudian di ayat yang setelahnya, pada ayat yang keempat, ini likulli syai'in qadra, kata Syekh Sa'di, ay waqtan wa miqdaran la yata'addahu wa la yuqassir anhu. Suatu waktu yang telah ditetapkan batasnya sehingga tidak boleh dilanggar, dilampaui, berlebih, tidak pula kurang. Dan dalam hal masalah talak adalah untuk menegaskan masalah iddah. Oleh karenanya di ayat setelahnya Allah menyebutkan juga hal-hal yang terkait dengan masa iddah wanita mutallaqah. Allah mengatakan di ayat setelahnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wallai ya'isna minal mahid min nisaikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhuri wallai lam yahidn wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyad'na hamlahun wa ulatul ahmal ajaluhunna an yada'na hamlahun wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan para wanita yang mereka telah putus asa dari haid, ya'isna minal mahid, Aisyah minal haid, wanita yang menopause, min nisa'ikum, dari para wanita kalian, inertabtum, jika kalian ragu, fa'iddatuhunna, maka masa iddah mereka adalah salah satu asyur, 3 bulan. Wallai lam yahidn, dan begitu pula para wanita yang belum haid. Kalau tadi yang sudah putus dari haid, menopause, karena usia sudah sepuh, dan itu atas hikmah Allah subhanahu wa ta'ala, wanita sebagaimana kita sebutkan haid tanda kesuburan, ya. Maka wanita yang haid biasanya sangat berpotensi untuk hamil ketika sudah suci, ya, lebih-lebih setelah haid. Dan wanita yang hamil tidak ada yang haid, ya, demikian ini normalnya. Sampai ketika sudah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 9 bulan kurang lebih, maka keluar menjadi darah nifas, itulah kumpulan darah haid yang tertahan. Demikian diterangkan para ulama rahimah ta'ala, makanya darah nifas sama hukumnya dengan darah haid. Dan ada pun wanita yang sudah berusia tua, maka dia menopause, tidak bisa haid lagi. Dan biasanya sudah tidak bisa berproduksi lagi, bereproduksi, ya. Sehingga wanita yang sudah mengalami menopause, ya, tidak perlu dia, ya, khawatir lagi akan kehamilannya. Dan itu sudah Allah atur, dia tidak memungkinkan, tidak mampu lagi untuk bobot, ya, untuk membawa janin, ya. Sehingga secara asal Allah telah takdirkan secara alamiah itu sudah ada, dan itu beda-beda. Ada yang dari 50 tahun, ada yang dari 60 tahun, 55. Yang jelas kalau dia sudah menopause, dia sudah tidak bisa untuk hamil lagi, sudah tidak mampu, Allah takdirkan dengan berhenti dari haidnya. Sekalipun demikian, mungkin dari sisi medis atau dokter jika betul-betul amanah. Karena jantung mungkin ini ada kelainan jantung, khawatir kalau dia hamil lagi membahayakan nyawa atau yang lain-lain lah. Maka muktabar bisa teranggap yang seperti ini selama betul-betul ilmiah, medis, ya, betul ada riwayatnya, amanah, ya, apalagi bukan hanya satu dua ahlinya emang mengkhawatirkan nyawa ibu, maka sebaiknya ditunda, jangan hamil dulu sampai sehat atau yang semisal. Namun pada asalnya secara alamiah Allah telah takdirkan wanita berhenti haid, sudah tidak pernah haid lagi, berarti dia sudah tidak bisa hamil. Ya. Wallahi lam yahin, dan juga para wanita yang belum haid, yakni sigar sin, yang sangat muda, yang belum mengalami haid, belum baligh, belum menjadi wanita dewasa. Maka disebutkan semua iddatuhunna salasatu asyhur, masa iddah mereka 3 bulan. Jadi ini isyarat bahwa boleh menikahi wanita, baik itu yang sudah sepuh menopause ataupun yang belum mengalami haid. Karena di sini ditalak dengan masa iddah 3 bulan padahal dia belum haid. Ini isyarat. Dan sebagaimana Rasulullah SAW menikahi Aisyah 6 tahun dan itu belum mengalami haid, 9 tahun barulah Aisyah jadi wanita, yakni yang sudah mengalami haid. Dan itu ada pembahasan tentunya, la ifrat wa la tafrit, tidak berlebihan, tidak juga menyepelekan. Bukan juga seperti yang dituduhkan apa, Islam tidak memperhatikan hak anak-anak, perempuan, wanita, anak masih kecil sudah dinikahi. Dinikahi apa maksudnya kemudian dijimai? Tidak. Ya. Nikah itu akad. Ya. Dan Nabi SAW, Aisyah umur 6 tahun, 7 tahun, tidak dia apa-apain. Ya. Bahkan sering di tempat orang, memang di tempat orang tuanya. Ketika sudah siap didandani, kasih orang tuanya ke Nabi SAW. Al-Muhim ada hal-hal yang seperti itu. Dan walinya tetap ayahnya. Dan tabiat seorang ayah tidak akan mencelakakan putrinya. Dia nikahkan kepada orang yang baik dan seterusnya. Dan ada hal-hal sebenarnya ketika dia sudah dewasa, dia punya pilihan dan beberapa hal semacam itu dibahas di bab kitab nikah. Bukan juga seperti kemudian berlebihan atau menyepelekan, berarti boleh dinikahi kemudian diperlakukan seperti halnya dewasa, bahkan digauli, simai padahal masih kecil. Maka tidak juga demikian bimbingan agama kita, bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di sini disebutkan baik itu allai ya'isna minal mahid, para wanita yang menopause, ya, min nisaikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhur, masa iddahnya 3 bulan. Dan begitu pula wallai lam yahid, dan itu dikait dengan in irtabtum, jika kalian ragu. Dan kata-kata inirtabtum, jika kalian ragu, ini ada dua qaul yang dinukil, disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Qaul yang pertama, inirtabtum, jika kalian ragu, maksudnya adalah ragu apakah ini darah haid atau bukan. Ya. Ragu-ragu, ya. Ini darah haid ataukah bukan, jangan-jangan ini darah istihadah ataukah ini darah haid, maka dihitung 3 bulan. Dan ada pun pendapat yang kedua, qaul tsani, yang dari firman Allah inirtabtum, maknanya adalah fi hukmi iddatihinna, tentang hukum masa iddah mereka, ya. Dan ini adalah pilihan Ibnu Jarir At-Tabari, dan itu yang di yang condong Ibnu Katsir kepadanya, kemudian membawakan sebuah riwayat, ya, dengan sanadnya, ya, dari Ubay bin Ka'ab bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inna adadan min adadin nisa lam tuzkar fil kitab, wahai Rasulullah, sesungguhnya ada sejumlah para wanita yang masa iddah mereka tidak disebutkan di Al-Quran. As-sigharu wal-kibaru wa ulatul ahmal. Tiga golongan wanita. Anak wanita yang belum haid, al-kibar, wanita yang sepuh yang sudah berhenti dari haid, wa ulatul ahmal, dan para wanita yang hamil. Orang hamil biasanya tidak haid. Ini ketiga-tiganya tidak haid. Qala fa anzalallahu, maka Allah turunkan firman-Nya ini, wallaa ya'isna minal mahid min nisaikum, ila akhir ayat, ayat yang tadi kita baca. Itu asbabul wurudnya. Adapun apa yang dimaksud wanita yang haid, itu telah disebutkan masa iddahnya di surat Al-Baqarah 228. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Fala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir, ila akhiril ayat, sampai akhir ayat. Hukum-hukum wanita yang ditolak, tapi yang ditolak itu adalah wanita yang mengalami haid, biasa punya siklus datang bulan, bukan anak kecil yang belum haid, bukan wanita menopause yang sudah tua tidak haid lagi, bukan juga sedang hamil, tapi mereka para wanita yang biasa mengalami haid. Maka disebutkan oleh Allah wal mutallaqat, mereka wanita yang ditolak itu, para wanita tersebut, ya tarabbasna bi anfusihin, hendaklah mereka menunggu di diri mereka, tahan, jangan nikah dan tetap di rumah suami, salah tata kuruk, selama tiga kuruk, tiga periode, tiga masa, ya, al-kuruk, tiga qara'ah, tiga giliran. Nah, maka di situ para ulama sepakat bahwa salah tata kuruk itu adalah ketentuan masa iddah wanita yang hamil. Mereka sepakat, cuman mereka khilaf apa makna al-qara'. Empat mazhab khilaf dalam hal ini. Dua mazhab, yaitu Imam Malik dan Imam Syafi'i, biasanya juga cukup kuat dalam mereka. Namun dalam hal ini mereka berpandangan al-qad huwa tuhur, masa suci, tiga kali masa suci, ditalak saat suci, ya, tidak sedang haid dan tidak dalam keadaan suci yang sudah dijima'i dari haid terakhir, tapi di masa suci setelah haid terakhir dan belum dijima'i, masih kosong janinnya, apa, rahimnya, sehingga aman, ya, sampai ditunggu masa iddah tiga kali masa suci menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, sehingga ditolak saat itu, nanti setelah itu haid, setelah itu suci lagi, dihitung, ya, masa tiga kali masa suci. Adapun yang kedua adalah al-qar itu huwal haid, adalah masa haid, jadi menanti tiga kali haid. Haid yang sebelumnya enggak dihitung, mau belum ditalak. Setelah haid, keramas, mandi, suci. Kalau serius ingin ditalak, ditalak saat itu. Sebelum jangan dijimai, tapi ditalak. Kemudian selesai, setelah itu menunggu datang masa haid, dihitung pertama masa haid. Kemudian setelah itu suci kembali, haid lagi kedua, kemudian suci lagi, datang haid ketiga. Setelah suci haid ketiga, selesai, habis masa iddahnya. Jadi dengan berakhirnya masa haid, masa yaitu ketiga, ya, begitu. Jadi ini pendapat Abu Hanifah dan Imam Ahmad rahimahullah, dan dirujukkan oleh Syekhul Islam Taimiyah, Ibnu Qayyim, Syekh bin Baz, Syekh Muzaimin, enggak salah juga Syekh Saleh Fauzan. Tiga kali masa haid. Dan Syekhul Islam mengatakan bahwa annal khur huwa ad-dam. Makna al-khur ya itu adalah Adam, dan khilafnya qadim, ya, khilafnya lama sejak zaman sahabat. Artinya khilaf ini masyhur, mu'tabar, bukan khilaf yasir tapi khilaf yang kuat, bahkan khilafnya ya kuno, sudah sejak zaman sahabat. Para sahabat pun khilaf dalam masalah ini, ya. Ada beberapa masalah yang banyak dalam fikih, sebut mana yang khilafnya sejak zaman sahabat dan mana-mana khilaf yang ya tidak diketahui adanya khilaf di antara sahabat kecuali baru belakangan. Ya, jadi ini termasuk masalah yang disebut para sahabat pun khilaf. Baik, itu tadi wanita yang haid. Adapun wanita yang tidak haid, itulah ditanyakan oleh Ubay bin Ka'ab Kemudian sebenarnya disebutkan riwayat dengan sanadnya Ibnu Katsir, kemudian Rasulullah diturunkan kepada beliau ayat ini, wala ya'isna minal mahid min nisaikum, sampai akhir ayat. Kita baca keterangan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Qala wala ya'isna minal mahid ila qawlihi wa yu'dhim lahu ajra, tentang tafsir ayat keempat. Beliau berkata rahimahullah, Syekh Sa'di, lamma dzakara ta'ala anna at-talaqa al-ma'mura bihi yakunu li'iddatin nisa', dzakara al-iddata. Ketika Allah Subhanahu wa taala sebelumnya telah menyebutkan bahwa talak yang diperintahkan yang sesuai dengan syariat kalau memang ingin mentalak adalah ikuti aturan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu yakunu li'iddatin nisa', berdasarkan masa iddahnya. Telah disebutkan jangan saat haid, jangan saat suci sudah dijimai, tapi saat kosong tidak dijimai dari haid terakhir, dan tidak saat haid. Maka setelah Allah menyebutkan aturan tersebut, di ayat ini mulai zakaral iddah, Allah menyebutkan yaitu berapa lama masa iddah wanita yang ditalak. Faqala wallahi ya'isna minal mahid min nisa'ikum, dan para wanita yang ya'isna minal mahid, putus asa dari haidnya, yakni menopause dari istri-istri kalian, bi an kunna yahidna thumma irtafa'a haiduhunna likibarin aw ghairihi wa lam yurja ruju'uhu. Para wanita yang disebut di ayat ini putus asa dari haid adalah mereka-mereka yang dulunya mengalami haid, kata Syekh Sa'di, dan beliau seorang faqih usuli, ahli usul fiqih, ahli fiqih, ya, gurunya Syekh Muhammad bin Ta'ala, ya, dulu dari puluhan orang, ya, ngajari murid-muridnya sampai tinggal berdua, cuman guru murid Syekh Sa'di dengan Syekh Utsaimin. Ya, biasa namanya majelis, apakah itu bahasa Arab, apakah itu fikih, usul fikih, sebulan, dua bulan, tiga bulan, setahun, dua tahun, tiga tahun, protol. Tinggal Syekh Utsaimin, ya, sampai Syekh Utsaimin enggak kepenak, ya kan. Syekh, waktu Anda kan berharga, kalau Anda ingin kita hentikan darisnya, enggak mengapa. Enggak, selama ada yang dengarkan kita lanjut. Sampai akhir pelajaran Syekh Utsaimin dikasih hadiah apel. Saat itu baru pertama kali sepanjang hidup beliau lihat apel. Enggak dimakan, bawa pulang cacah-cacah dibagi makan anak istri sama anak istrinya. Apel. Ya, dari Saudi. Baik. Ini disebutkan di terjemah biografi Syekh Utsaimin. Ini Syekh Sa'di gurunya. Dia mengatakan wanita yang disebut di ayat ini kunna yahidna, dulu mereka itu haid. Sumartafa haidunna, kemudian setelah itu terangkat haidnya. Artinya sudah tidak haid lagi. Sebelumnya haid. Likibarin, baik itu karena masa tua, sudah menopause memang, au ghairihi, atau karena sebab lain, sakit atau kelainan dan seterusnya. Ada sebagian wanita masih muda, kadang loh kok 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan enggak haid ya. Ya bingung, tekan. Nah, ini kadang sebagian kemudian memeriksakan apakah itu mungkin ada kelainan, daging tumbuh nutupi jalur sehingga tidak keluar haidnya atau apa. Ya. Atau dicek, jangan-jangan tiba-tiba hamil nggak tahu dari mana. Dan tentang masalah apa jin bisa dinikahi dan lain, masalah khilaf ya di antara ulama, ya, Syekh Mubil termasuk yang memandang seperti itu di Tuhfatul Mujib. Al-Muhim, mungkin bisa jadi juga karena emang ya normal, nggak ada, artinya tidak ada benjolan, tidak ada kista, tidak ada apa, tapi tiba-tiba kok bulan ini saya enggak haid ya. Bulan kedua, bulan ketiga. Bahkan ada di antara kerabat sudah sepuh dulu cerita waktu muda sampai 8 bulan enggak haid. Ya. Nah ini, jadi yang dulunya haid sudah mengalami haid, sudah baligh. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, umur dari mulai umur 13 misalnya, 14, 15, 16, 17, umur 19 kok tiba-tiba mandek gini. Padahal belum usia menopause ya istilahnya. Oh, mungkin bahkan nikah aja belum, tapi kok berhenti haid? Nah, ini masuknya. Ya. Dulunya pernah haid, tapi kemudian apa? Berhenti. haidnya, apakah karena masa tua atau selainnya. Walam yurja ruju'uhu, tetapi tidak diharapkan kembalinya, artinya sulit dianggap kembali, balik haid lagi. Dan ini tentunya yang bisa mengetahui adalah ahli medis. Mungkin dia bertanya, apa ada saudara yang seperti ini nanti balik lagi atau hal yang lain. Memang karena suatu hal, wah ini kayaknya sulit untuk bisa haid kembali dan seterusnya. Dan biasanya wanita yang sudah tidak haid itu tidak subur ya. Ada beberapa wanita yang tidak pernah haid sejak mudanya dan dia menikah, ya qadarullah belum dikaruniai anak, ya lama sekian lama ya hamil, maka haid itu sebenarnya tanda kesuburan, meskipun tentunya kehamilan itu tidak di masa haid, ya artinya dibuai tentunya di masa suci, tetapi dan tidak boleh di masa haid, namun yang demikian itu menunjukkan kenormalan dan wanita. Itu tadi wanita yang yaisna minal haid, pernah haid kemudian terangkat tidak haid lagi dan sulit diharapkan kembali. Fa inna iddataha thalathatu ashhur, maka masa iddahnya adalah 3 bulan. Ja'ala kulla syahrin muqabilata haidah, maka Allah menjadikan setiap bulan sebagai ganti dari satu kali masa haid. Nah, biasanya datang bulan tiap bulan, namanya datang bulan ya tiap, makanya dalam bahasa disebut apa, kadang syahri, daur syahri, ya periode bulanan, daur syahri, yaitu karena tiap bulan ada siklus biasanya untuk haid. Kemudian disebutkan wala'i lam yahid, dan juga para wanita yang belum haid, ai as-sighar, yaitu para anak-anak perempuan kecil, alla'i lam ya'tihinna al-haidu ba'du. Kata Syekh Sa'di, yaitu para wanita anak-anak yang belum pernah kedatangan masa haid sama sekali. Awil balighat allati lam ya'tihinna haidun bil kulliyah, atau wanita sudah dewasa usianya ya dan seterusnya, dewasa kelamin, tetapi belum datang padanya haid sama sekali. Ya, dan tanda baligh itu bukan hanya haid saja. Memang haid adalah salah satu tanda tambahan khusus pada wanita, tanda baligh. Ada yang lain-lainnya, al-hulum, inti basah untuk laki-laki dan wanita, tumbuhnya rambut dari area bulu kemaluan, dan ini pernah dijadikan dasar ketika Yahudi berkhianat tidak apa untuk menjaga stabilitas keamanan di Madinah, tapi mereka membuat kekacauan, ya membuat makar, khianat, akhirnya didatangi dan diperangi oleh Rasulullah SAW dan para sahabat hingga kalah. Dan karena bahaya terus mereka ini tidak bisa dipegang omongannya, ya menikam muslimin dari belakang, memata-matai muslimin, membocorkan rahasia kepada musuh, menghasung musuh untuk memerangi muslimin dan seterusnya. Maka ketika mereka kalah perang, berikan hukum, yang dewasa dihukum mati, yang wanita anak-anak ditawan. Ada cerita seorang Yahudi, saya lupa namanya, sahabat, ya, kemudian dibuka, diperiksa semua, yang tumbuh bulu kemaluan semua dihukum mati, ya. Kemudian dan aku saat itu termasuk yang belum tumbuh kemaluan. Namun kemudian dia dapat hidayah, masuk Islam dan tahu ajaran Islam, ya kebenarannya. Sekalipun kaumnya dulu diperangi dan ditawan, tapi kemudian masuk Islam dan baik keislamannya, ya itu jadi tanda, salah satu tanda baligh. Adapun masalah umur ini, mazhab pun beda-beda ya. Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, empat mazhab ini beda semua. Ada yang 15 tahun, ada yang 16 tahun, ada yang 17 tahun, ada yang 18. Makanya sebagian kita SIM 17 tahun baru boleh. Ada yang 18 tahun. Ke atasnya memang mazhab beda-beda. Ya. Dulu Ibnu dan Imam Ahmad 15 tahun. Dulu Ibnu Umar minta izin datang perang Badar enggak boleh ikut. Datang setahun berikutnya perang Uhud 15 tahun boleh ikut. Zaid bin Thabit sama. Datang perang Uhud 14 belum boleh. Setelahnya kalau enggak salah Khandaq boleh ikut 15 tahun. Dan itu yang dijadikan dasar, 15 tahun boleh safar menemani ibunya, menjaga ibunya, adik perempuannya, bisa apa seperti laki-laki dewasa. Kemudian tadi diizinkan ikut berjihad ya, perang 15 tahun. Tetapi balik itu sifat. Artinya sebelum 15 pun dia mimpi basah, 14 tahun, 13 tahun, maka balik. Wanita belum sampai 15, belum sampai apa, 9 tahun, haid, balik. Jadi ketika ada tanda-tanda tersebut. Dan ini juga ada kaitannya nanti dengan kayak seperti hewan kurban, jaza'ah, domba. Ada yang bilang jaza'ah itu setahun, ada yang bilang 9 bulan, ada yang 8 bulan, 7 bulan, ada yang 6 bulan. Tapi lihat kembali kepada sifat. Kalau bulunya masih bulu cempe, belum dewasa kelamin, belum siap ngawini, ya belum jaza'ah. Ya. Wallah alam bisawab. Kembali ke sini, yaitu wanita yang tadi baligh juga termasuk, tapi dia meskipun sudah baligh, yakni dengan tanda-tanda yang lain, tapi masalah haid dia belum pernah mengalami satu kali pun masa haid. Maka dimasukkan ke sini wala ilam yahin, dan juga para wanita yang belum mengalami haid, apakah dia masih muda, kecil, anak kecil, atau sudah dewasa tetapi belum haid dan memang tidak pernah mengalami haid. Fa innahunna kal aisyat, maka hukum mereka seperti Aisyah. Aisyah. Jadi bedakan bahasa Arab. Aisyah, Asiyah, dan Aisyah. Itu beda cara bacanya, beda artinya ya. Kalau nama orang Aisyah, pakai ain dulu, A panjang, Aisyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dipanggil panggilan sayang, ya Aish, begitu. Ada lagi Asiyah, imra'atu Fir'aun, istrinya Fir'aun, namanya Asiyah, bukan ain, tapi Asiyah. Dan bukan, kalau ini alif juga, tapi bukan Asiyah, tapi Aisyah. Aisyah itu putus asa ya. Wala tayasu min rauhillah, wala tayasu min rauhillah, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah ya. Aisyah di sini yang putus asa maksudnya sudah tidak haid lagi. Wa innahunna kal aisyat, mungkin karena repot apa enggak tahu ya, kebijakan ya, sering berubah-ubah beberapa kali ya, kebijakan haji di sana. Dulu harus menyertakan surat izin mahram kecuali 60 tahun ke atas. Terus pernah 55 tahun. Nah, 50 tahun kalau enggak salah terakhir 40 ya. Oh, berapa? Jadi sebenarnya kembalinya ke Aisyah. Kalau sudah menopause dia aman, enggak bakal hamil. Enggak bakal hamil. Ya meskipun bukan berarti disepelekan, boleh dilanggar, boleh enggak. Tetapi memiliki hukum-hukum khusus, termasuk yang boleh enggak jilbaban, yang simbah-simbah di rumah nyapu, ya rajin baban, kadang kebablasan ngantek ra klambil. Kebablasan kadang. Ya tapi itu hukumnya beda. Sudah sepuh, sudah menopause itu tidak wajib seperti yang masih gadis begitu, sudah menopause. Tapi kalau mau berhijab itu sunnah, itu berpahala, lebih bagus. Oh enggak, saya pokoknya sampai tua saya tetap mau jilbaban. Oh, masya Allah, saya itu bagus jaga diri. Tapi kalaupun enggak, ini udah sepuh, udah menopause, beda hukumnya ya, beda hukumnya. Nah, tapi bukan berarti masalah apa persentuhan atau yang lainnya sebagian atau tentunya beda topik atau pembahasan. Nah, kalau ini masalah apa istilahnya hijab. Nah, ini tadi apa yang disebut aisyat, wanita-wanita yang menopause yang tidak haid. Iddatuhunna thalathatu ashhur, sama seperti wanita yang tadi sudah tidak haid, begitu pula wanita yang belum atau tidak pernah mengalami haid, mereka semua sama masa iddahnya 3 bulan. Wa ammalai yahidun, adapun para wanita yang mengalami masa haid, faqadzakarallahu iddatahunna fi qaulihi, maka Allah telah menyebutkan masa iddah mereka pada firman-Nya, yaitu di Al-Baqarah tadi yang kita singgung di 200 sekian, 228 namanya. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qurra, dan para wanita yang ditalak hendaklah mereka menunggu diri-diri mereka hingga 3 kali masa haid ya. Dan itu khilaf, ada yang menyebut 3 kali masa suci, 3 kali masa. Wa qauluhu, adapun firman Allah, wa ulatul ahmal, di kelanjutan ayatnya, wa ulatul ahmal, dan para wanita yang sedang hamil. ulatul ahmal, ahmal jamak dari hamil, ya. Dan hamil itu enggak perlu dimuannatkan. Hamilah, gitu, enggak perlu. Hamil wal hamilah, sebab laki-laki tidak hamil. Beda kalau al-baqar wal baqarah. Al-baqar sapi jantan, baqarah sapi betina. Ya begitu. Adapun hamil, ya cukup hamil itu sudah wanita. Enggak perlu disebut hamilah karena laki-laki tidak ada hamil. Ahmal, para wanita yang sedang hamil. Ulat wa ulatul ahmal, para wanita yang sedang mengandung, sedang mengalami kehamilan, ajaluhunna an ayyada'na hamlahun. Ajaluhunna ay iddatuhunna. Yang dimaksud waktu mereka, ajal itu waktu batas masa mereka, maksudnya di sini adalah yaitu masa iddah mereka untuk sampai boleh nikah lagi nanti. Tapi masa iddah masih jadi istrinya suaminya yang mentalaknya, ya tetap masih, ya belum lepas dari masa iddah kok, masih dengan tanggungannya. An yada'na hamlahun, kapan masa iddah mereka berakhir? Sampai mereka meletakkan kehamilan yang mereka, ya, hamilnya, yaitu melahirkan. Maksudnya yada'na itu dari wada'a yada'u, yada'na mereka meletakkan kehamilan mereka, maksudnya ai ya jami'u ma fi butunihinna min wahidin wa muta'addid, ya, yaitu meletakkan yang ada di perut mereka, ya, ya di perut mereka. Jadi wanita-wanita yang hamil. Wala ibratahina idin bil ashur wala ghairiha, dan tidak dianggap saat itu dengan hitungan bulan, tidak pula yang lain, bukan dihitung masa haid, mau enggak haid, tidak dihitung masa-masa tertentu atau bulan-bulan tertentu, tapi intinya batas akhirnya sampai melahirkan. Apakah melahirkan normal 9 bulanan kurang lebih atau lebih, ya ada ulama yang sampai 2 tahun ya keluar lahir ada giginya atas keagungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kurang dari 9 bulan yang disebut apa? Prematur, ya. Meskipun itu ada di asar Ali bin Abi Thalib menafsirkan apa? Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra, dan masa hamilnya plus ditambah masa menyusuinya adalah 30 bulan. Di ayat yang lain, ya, masa menyapih wafisaluhun wafisaluhun fi amain, ya, wafisaluhu fi amain, dan disapih setelah 2 tahun. Maka kalau 2 tahun itu 24 bulan, sisanya adalah 6 bulan. Jadi orang kelahiran 6 bulan itu normal bisa, ya. Ya, ada pun ternyata kok ada yang kurang ini dan kurang itu, ya memang istilahnya ada yang kekurangan atau ada kelainan, ya, dan seterusnya. Bahkan yang 9 bulan sudah waktunya lahir pun ada yang kelainan dari sisi organnya dan seterusnya. Namun bisa 6 bulan itu lahir dan hidup biasa sehat bisa. Itu tafsir Ali bin Abi Thalib terhadap menggabungkan ayat-ayat tadi, 6 bulan setidaknya. Atau bahkan di ayat ini yang dia keguguran, meninggal dunia, berapapun bulan dia melahirkan, apakah itu bayi sudah bernyawa kemudian nangis dan meninggal, atau lahir sehat sampai gede, atau itu masih belum bernyawa keluar keguguran. Al-muhim, makanya Syekh mengatakan yaitu jami'u yada'na hamlahun jami'a ma fi butunihin, semua yang di perutnya, yakni yang berkaitan dengan bayi atau janin, ya, apa itu ari-arinya atau ketubannya atau apa keluar, ya. Dan tidak dipandang dianggap batas akhirnya dengan bulan atau yang selainnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan mudah dalam urusannya. Aik kata Syekh Sa'di, maknanya yaitu manittaqallaha yassara lahul umura wa sahhala alaihi kull asir. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yakni dengan menjalankan perintahnya ataupun menjauhi larangannya, maka Allah akan mudahkan baginya urusannya, Allah mudahkan kesulitan-kesulitannya. Meskipun bukan berarti tidak pernah mendapati kesulitan. Ini sering dan disebutkan Ibnu Qayyim, seorang mukmin pasti merasakan sakit, pasti merasakan menderita. Tapi itu ibtidaan pada awalnya. Ya, dan tidak akan berakhir dengan penderitaan. Wal aqibatul muttaqin. Ya, la yazalu mu'min bibala, seperti yang pernah kita singgung. Senantiasa seorang beriman mendapatkan bala. La yazalul mu'min bibala fi ahlihi wa malihi wa waladihi, fi nafsihi wa ahlihi wa waladihi, tentang dirinya, keluarganya, hartanya dan seterusnya. Dan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapaknya meninggal, nyusul ibunya, nyusul kakeknya, terus pamannya, terus istrinya ya Khadijah, dan terus anak-anaknya semua habis dan seterusnya kecuali Fatimah, dan gangguan, fitnah dan berbagai macam. Hanya saja kesudahan yang baik pasti mereka dapatkan. Di akhirat itu pasti ya. Adapun di dunia kadang diperlihatkan dia merasakan, kadang tidak. Sehingga ada nabi yang terbunuh. Ada nabi atau ulama yang meninggal di masa pengasingan, ya, dicari-cari dan dilihat tidak ada orang, tapi kok sejumlah orang bersok-sok menyolatinya di rumah kosong, ternyata para malaikat ya, seperti Imam Barbahari ya, dan yang lain-lainnya ya, artinya di masa hidupnya belum, tapi setelah meninggal Masya Allah namanya ya, kitab-kitabnya demikian masih terus diajarkan terus-terusnya, tapi saat hidup dia belum merasakan. Dan ada di antara ulama yang di masa hidupnya dulunya dakwah ditolak di sana sini, di akhir hidupnya oh diterima sudah, sini menerima, sini menerima, sini minta dakwah, sini minta diajari, sini terus begitu. Seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dakwah ada hamul wufud, tahun utusan, sana minta, sini minta, tapi tetap ada. Karena dikaja'alna likulli nabiyyin aduan. Demikian kami jadikan tiap nabi punya musuh. Ya tentu tetap ada. Dan apa yang dijanjikan ini di sini, apa pembahasan tadi terkait talak pada khususnya, tetapi ini kalimat ini sifatnya umum lafadznya. Maka ditutup ayat ini, dan itu sering dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala diawali dengan penyebutan bab khusus, tapi di akhir ada janji Allah dan sifatnya lafadznya umum. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah berikan solusi jalan keluar. Barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan mudahkan urusannya. Itu janji Allah, dan Allah la yukhlibul mi'ad, tidak akan menepati janji. Hanya bagaimana mungkin seorang kurang bersabar ya menunggu jalan keluar, karena belum tentu itu cepat atau yang seterusnya. Nabi Ayub subhanallah ya, sakitnya berapa lamanya ya, yang tentu kita tidak bisa membayangkan apakah bisa sabar seperti itu. Dan memang yubtalal mar'u ala qadri dinih, diuji seseorang itu sesuai kadar agamanya. Diuji sesuai kadar agamanya. In kana fi dinihi shalbah, kalau pada agamanya ada kekokohan, maka syuddida alaihi, dikeraskan ujiannya. Dan ketika lembek agamanya, maka diminimalkan ujiannya. Dan itu untuk mengangkat derajat, menghapuskan dosa dan seterusnya. Maka makanya para nabi adalah orang yang paling tinggi derajatnya, tapi tentu dengan yaitu beratnya ujian mereka. Ya, inna asyaddan nas bala'an 'alal anbiya tsumma al-amsal fal amsal. Orang yang paling keras cobaannya adalah para nabi. Tadi apa yang kita sebutkan, dan para nabi memiliki berbagai macam ujian, dan disebutkan pula dalam sebagian kaidah atau istilah pepatah di kalangan Arab ya, ziyadatut tasyrif ziyadatut taklif, bertambah kemuliaan berarti bertambah beban. Ziyadatut tasyrif ziyadatut at-taklif, bertambah beban ya, sebagaimana seorang tadinya belum menikah ya, dengan ketika sudah menikah, ya. Maka tentu dia memiliki nilai tambahan karena sudah menikah, ya, memiliki keutamaan dari sisi sudah menikah, memiliki keutamaan lebih dibanding yang belum. Tapi demikian pun dia memiliki beban. Jadi pemimpin bukan hanya dirinya sendiri, sekarang sudah istrinya. Ketika tambah dulunya belum punya momongan, sekarang punya anak. Orang yang punya anak memiliki keutamaan lebih dibanding yang pasangan belum punya keturunan. Tetapi kemuliaan mendapatkan anak, selain itu nikmah juga fitnah, ujian. Harus menghadapi anak yang begini begitu sejak kecil, tambah gede, tambah dewasa, macam-macam. Ziyadatut tasyrif, ziyadatut takrif. Nabi, orang paling mulia. Maka bukan juga demikian besar. Sampai sebagian ulama mengatakan sholat malam itu wajib bagi Nabi, tapi sunnah bagi umatnya. Ya, qumil laila illa qalila, itu perintah. Dan contoh yang lain-lain. Umatnya menikah, ta'adud, poligami boleh, tapi maksimal 4. Nabi boleh lebih, tetapi bebannya berat. Bebannya berat. Begitu pula beliau bukan hanya dakwah, jihad dan berbagai macam, tentunya pengorbanannya, ujiannya, penderitaannya, perjuangannya jauh berlipat dan berat. Bahkan sampai pun pada sakaratul maut, sakarat yang dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kesakitan, ya, dan Nabi mengatakan innalil mauti lasakarat, sesungguhnya tiap kematian itu mengalami masa seperti mabuk, ya, tidak sadar dan sakit. Dan ketika putrinya kasihan dan iba kepada ayahnya, ayahnya mengatakan laisa li abika karbun ba'dal yaum, tidak lagi ayahmu akan merasakan kesakitan setelah hari ini. Dan seterusnya dari beberapa hal tersebut. Maka jangan kemudian semata-mata melihat, ya, yaitu ini orang nak dapat nikmat berarti disayang Allah, belum tentu. Bisa jadi istidraj. Ini kena musibah berarti tidak disayang, atau sebaliknya. Maka selalu seorang muslim ada raja wal khauf, khawatir dan berharap. Dan tadi tentang penjelasan ditutup akhir ayat dengan barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan urusannya mudah. Disebutkan oleh Al-Baghawi, yakni min amri dunia wal akhirah, urusan dunia maupun akhirat, meskipun cepat atau lambat akan dimudahkan. Dan inna ma'lusri yusra, inna ma'lusri yusra, diulangi. Maka tidak akan yaitu satu, ya, kesulitan bisa mengalahkan dua kemudahan. Kemudian apa yang disebutkan tadi, janji Allah Subhanahu wa taala pada umumnya bagi siapa saja yang bertakwa kepada Allah, dan pada khususnya terkait masalah talak. Baik yang mentalak ataupun yang ditalak, selama menjalaninya sesuai dengan syariat, bertakwa, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berusaha sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala dan pasrahkan hasilnya kepada Allah, Allah akan jadikan urusannya mudah. Yang tadinya sempit, yang tadinya gelisah, yang tadinya sedih, yang tadinya susah, menjadi tentram, tenang, damai, senang, bahagia dan seterusnya. Hanya dengan takwa Allah Azza wa Jalla, hanya dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan di ayat yang setelahnya, dzalika amrullahi anzalahu ilaikum, itulah urusan Allah, itulah perintah Allah. Dzalika amrullah anzalahu ilaikum, yang Allah turunkan kepada kalian. Dinisbatkannya urusan itu, ya, urusan talak dengan aturannya sampai menjalani masa iddah, itu adalah urusan Allah. Padahal semua urusan itu urusan Allah, karena semua perkara terjadi di dunia dengan takdir Allah. Tapi dinisbatkannya hadal amr, urusan ini, urusan talak dengan menjalani masa iddahnya dan seterusnya, itu dinisbatkan kepada Allah, menunjukkan besarnya urusan itu. Ta'zim, agar seorang tidak menyepelekan, menyia-nyiakan, menggampangkan urusan ini. Tapi perhatikan aturan Allah dalam urusan jika terjadi talak. Zalika amrullah anzalahu ilaikum, ya Allah turunkan kepada kalian. Zalika ay al-hukmu alladhi bayyanahu Allahu lakum. Dan hukum itulah yang Allah jelaskan kepada kalian itu. Hukum yang telah Allah jelaskan tadi di atas adalah amrullah anzalahu ilaikum. amrullah, perkara Allah, anzalahu ilaikum, yang Allah turunkan kepada kalian, litamasyau alaihi, agar kalian berjalan dengannya di atas aturan tersebut, wa ta'tammu bihi, mengikuti aturan tersebut, hukum tersebut, wa tu'adzimuhu, dan kalian mengagungkan urusan tersebut. Kemudian Allah ulangi janji yang lain tentang takwa kepada Allah, ditutup akhir ayatnya, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan gugurkan dosa-dosanya, Allah akan hapuskan darinya kesalahan-kesalahannya, dan Allah akan perbesar pahala baginya. Ai yandafi'u anhul mahzur wa yahsulu lahul matlub. Kata Syekh Sa'di, dia akan terhindarkan dari yang yaitu dia khawatirkan, ya, dan akan dia dapatkan apa yang dia inginkan. Dan ini kadang sebagaimana doa Umar bin Khattab tidak terlalu memikirkan hasilnya. Asal doa itu ikhlas, serahkan hasil kepada Allah. Ima langsung diijabahi, ima sekian waktu menunggu, atau diganti dengan yang semisal, dengan dialihkan dari madarat yang semisal. Tapi keinginannya tidak dipenuhi persis, tapi dihindarkan dari madarat yang semisal. Atau Allah belum penuhi di dunia, tetapi Allah simpan dan akan dibayar, dilipatkan di jannah. Maka asal amalan itu ikhlas, ya, dalam doa, dalam menghadapi masalah talak, dalam menjalani berbagai macamnya, pasti dicatat oleh malaikat sebelah kanan. Adapun hasilnya, imma disegerakan atau disimpan oleh Allah nanti, seorang mukmin pasti akan mendapatkannya selama dia ikhlas dan memenuhi sesuai ittiba aturan Rasulullah SAW. Alam sabun yang bisa kita sampaikan di pertemuan kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Untuk ayat berikutnya, ayat ke-6 dan seterusnya, insyaAllah di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.